dia mencela kala aku rindu. Mungkinkah dia datang kembali padaku yang selalu berharap pasti. Kapankah kembali? Dia satu di antara segalanya. Dia curahan hati di saat sepi, merangkai kata-kata cinta di hati, menghayal mahligai di hari nanti, seakan cinta ini terukir di